Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah betul-betul telah memberikan kita rahmat yang tiada terhingga, sehingga mudah-mudahan kita dengan ringan langkah kita akan mendapatkan rahmatnya yang tiada terhingga. Untuk itulah selalu kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingin mendengar dan menyimak kajian kita pada hari ini dari surah Al-Hajj ayat ke-49, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Allah. Artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya saya adalah orang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditugaskan adalah untuk memberi peringatan. Apa kata Allah dalam firman-Nya untuk mengingatkan Rasul, innama ana lakum nadhirum mubin. Kita ini juga ingin melanjutkan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim, bahwasanya kita hanya bisa memberikan sesuatu apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjaga diri kita agar kita tidak tersiksa dari siksa api neraka yang begitu sangat-sangat menyakitkan untuk diri kita. Maka peringatan adalah merupakan satu wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena diingatkan tentang suatu keburukan sebelum ia terjadi, dengannya seseorang dapat berjaga-jaga dan menghindar darinya. Bila diingatkan bahwa Allah akan menyiksa musuh-musuhnya dengan siksaan yang sangat dahsyat, tak diragukan lagi, kita pasti tidak ingin mengalami hal tersebut. Kita akan berupaya keras untuk menghindari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Suhaidi dan Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Tugas Nabi dan Da'i selanjutnya adalah memberi peringatan. Peringatan dengan bahasa yang jelas kepada orang kafir. Wahai orang yang sampai detik ini tidak beriman kepada Allah. Wahai orang yang sampai detik ini tidak mau masuk Islam. Masuk Islamlah. Islam jalan selamat. Ayo bergabung di dalam Islam, karena Islam jalannya mudah. Tuhannya cukup satu, Al-Wahidul Ahad. Menyembahnya membahagiakan dunia akhirat, karena dia tidak ada yang menyekutuinya. Sehingga tidak mungkin berdebat satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Menyembah Allah adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Lakum nazirum mubin. Dengan peringatan yang nyata, kami nyatakan kepada orang yang sampai detik ini tidak berislam, dengan sungguh menyesal ketidakislamanmu itu menyengsarakanmu. Ketika kamu pindah agama masuk ke dalam Islam, maka peringatan yang kami berikan akan dapat menyelamatkanmu dari siksa neraka yang satu hari diilustrasikan 1000 atau bahkan 50.000 tahun. Kalau usia kita 70 tahun, 80 tahun, tentu itu sangat amat panjang, sehingga dikatakan tidak ada kata akhir di neraka. Maka tugas nabi dan dai, tugas asatidz, mubaligh, semua pun, agar orang yang sudah beriman jangan murtad. Yang sudah masuk Islam jangan keluar dari Islam, karena membuat seluruh amalmu menjadi sia-sia, kamu kekal di neraka. Tidak ada gunanya hidup sekali di dunia ini jika berakhir di neraka. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Jenal Arifin menjelaskan ayat 49 ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita juga bahwa ini termasuk adalah umat Rasulullah SAW yang mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Allah akan pasti musta'jilina lil azab, Allah akan segerakan azab. Kata Allah, ya Rasulullah, saya yang memberikan mereka peringatan dan saya akan memberikan mereka azab, azab yang bersangatan, dan saya akan memberikan mereka kecemasan. Oleh sebab itu, baik azabnya secara cepat ataupun lambat, pasti akan ditemui manusia itu sendiri ketika manusia sudah lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk kita, kita harus hati-hati terhadap azab Allah, dan kita harus takut terhadap azab Allah. Artinya takut terhadap siksaan Allah, takut terhadap amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut iman kita rendah. Itu yang harus kita takutkan, sehingga dengan ketakutan kita itu kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk senantiasa beramal dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya dalam keadaan waktu berhenti berputar, dan saking kita terkesimanya terhadap apa yang kita lihat, sampai-sampai sesuatu yang sebetulnya singkat dan sebentar menjadi panjang dan lama dalam rasa yang kita rasakan. Maka yang menjadi hal yang sangat berat, waktu yang harus kita lalui dan kamu lalui, menginginkan kita untuk kembali meskipun itu ke neraka sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebaliknya, orang-orang yang mendapat nikmat justru merasakan sesuatu yang sebetulnya lama menjadi singkat dan seperti hanya sekilas pandang. Contoh berikut akan sangat membantu memahami hal ini. Kita akan merasakan waktu yang berjalan begitu cepat ketika kita sedang bersama-sama orang yang kita cintai. Sebaliknya, kita akan merasakan waktu yang begitu lama ketika orang-orang di sekeliling membenci kita, memusuhi kita. Tapi kita mempunyai konsep dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Maka kita harus hadapi bahwasanya ke musuh yang ada di sekeliling kita itu, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka tidak ada yang tidak membahagiakan kehidupan seorang mukmin yang beriman betul-betul kepada Allah. Dia hanya berharap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ridhonya kita akan dapat menepis segala kebencian menjadi kebaikan yang begitu indah. Di dunia kita akan menikmatinya, apalagi nanti di akhirat. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.